بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih bersama Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Saib, dan tentunya sebagai bimbingan ilmu yang sangat dalam. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bisa mengamalkan dan mempraktikkannya, tentu pertama kali buat diri kita sendiri. Dan kalau telah berbuah pada diri kita sendiri, tentu akan memberikan buah itu kepada orang lain. Dan di sana tentunya kita harus mengakui bahwa bagaimanapun kita berupaya untuk berbenah di dalam hidup, memperbaiki lahiriah dan batiniah, maka sifat-sifat kemanusiaan tidak pernah akan bisa lenyap dari diri kita. Yang kita harus benar-benar menyadari dan mengetahuinya, yang kerap kali akan datang dan muncul, barakallahu fikum, yaitu al-ghadabu, al-ghaflatu, kemudian asy-syahwatu. Sifat kemanusiaan ini tidak pernah akan lepas dari individu manusia. Dari sinilah setan akan memasuki hamba tersebut, membisikkan berbagai macam bentuk bisikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada dalam ilmu tentang diri kita sendiri. Dengan ilmu itu, kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memperbaiki selalu diri kita sendiri, menambal segala macam bentuk kekurangan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, serta kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu taubat. Alhamdulillah, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dari awal mengajak kita untuk berilmu tentang Allah Azza wa Jalla pertama kali, kemudian tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikut berilmu tentang agama. Dan beliau juga mengingatkan untuk setiap kita berilmu tentang diri kita sendiri. Pada bab-bab yang keberikutnya beliau juga mengingatkan agar kita menyadari bahwa pintu-pintu yang darinya musuh datang harus berusaha kita untuk menutupinya dan menyadari bahwa kita setiap waktu terus berperang. Setiap waktu kita menghadapi lawan, dan lawan kita itu sangat-sangat tangguh. Tidak ada tempat kita meminta bantuan dan pertolongan di saat kita menghadapi lawan yang tangguh, kecuali Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, dengan membasahkan lisan berzikir kepada Allah, dengan meringankan organ-organ tubuh kita untuk mau dibawa pada jalan ketaatan. Semuanya itu adalah meminta atau upaya untuk meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pula menyadari kapan saja kita menemukan ada kelemahan diri kita dalam pendekatan diri kepada Allah, maka ketahuilah bahwa itu merupakan sebab dosa dan kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan dan yang kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di antara kita sering mengalami, di saat kemudian imannya tinggi, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tenang, tentram bawaannya. Pada suatu ketika dan suatu saat, muncul kesedihan yang dalam, kekhawatiran yang tinggi. Kemudian barakallahu fikum, tidak ada ketenangan dan ketenteraman sebagaimana hari-hari yang telah lewat. Maka disinilah letaknya kita belajar ilmu agama, bahwa tidak pernah itu semuanya terjadi kecuali imbas dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Untuk kemudian kita melakukan cross-check segera, mencari mana lubang-lubang yang darinya setan memasuki kita, membisikkan kita. Kita mencoba tutup semuanya itu, pintu-pintu itu, dengan beristighfar kepada Allah. InsyaAllah. Walaupun mungkin kita tidak tahu dari sisi mana, tetapi di saat kita menyadari bahwa ini merupakan akibat dan imbas apa yang saya lakukan, segera beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ kita akan menemukan biiznillah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melenyapkan kesedihan itu, untuk meringankan kekhawatiran itu, bahkan tertanam ketenangan dan ketenteraman barakallahu fikum. Maka jawaban ini harus kita miliki rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak pernah akan bisa untuk mengobatinya kecuali dengan ilmu agama, dengan ilmu tentang diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengajak kita, menggiring kita kepada sebuah kehidupan untuk kemudian kita selalu merdeka barakallahu fikum. Merdeka dari segala macam bentuk bisikan setan. Merdeka karena kita tahu bahwa kita ini punya kelemahan, dan pintu-pintu darinya setan akan masuk. Kita segera di saat sadar, kita segera menutup pintu itu dengan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian kita menemukan ternyata gejolak dan bisikan itu datang dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kita terus membawa, menggeret, membisikkan kejelekan-kejelekan, maka kita tahu bahwa tidak ada tempat berlindung dan meminta bantuan dan pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla. dengan ketaatan demi ketaatan, kebajikan demi kebajikan, berarti kita akan selalu merdeka, kita akan selalu menang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, semoga kita bisa memetik apa yang telah dibimbingkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang kehidupan diri kita ini. Barakallahu fikum. Ternyata memang benar-benar besar upaya untuk menggagalkan dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan. Tidak ada kecuali yang berhasil, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Itulah yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melangsungkan barakallahu fikum ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat beliau menyebutkan bahwa ternyata ada kesalahan dan kekeliruan yang fatal di saat mengartikan bau wangi itu dengan pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengingatkan kesalahan yang fatal ini akan berakibat buruk. Barakallahu fikum. Kesalahan yang fatal ini pertama kali yang akan mengenainya adalah pelakunya. Yang kedua tentu orang-orang yang ma'asyiral muslimin menjadi tumbal kesesatan itu. Itulah al-jahl, kejahilan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan rahimahullah, thumma qala, wa amma dhikru yaumil qiyamati fil hadith, fali annahu yaumal jazah. Adapun penyebutan hari kiamat di dalam hadis, maka sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari al-jaza, pemberian imbalan, pemberian hasil dan nilai. Wa fihi, dan di dalam hadis itu sendiri atau pada hari kiamat itu, yadhharu rajhanul khalufi fil mizani alal miski, akan nampak lebih rajhan, lebih tinggi, lebih kuat bau mulut orang yang berpuasa dalam timbangan daripada al-misk. Al-misk, kata beliau, fungsinya adalah al-musta'mali lidaf'ir ra'ihatil karihati talaban liridallahi ta'ala. Al-misk itu dipergunakan untuk melenyapkan, mengangkat, menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, menghilangkan bau yang tidak disukai dan tidak disenangi. Tujuannya menggunakan misik itu adalah talaban liridallahi ta'ala. Tujuannya menggunakan minyak misik untuk mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu yu'maru bijtinabiha. Di mana diperintahkan kita untuk menjauhi bau-bau yang al-karihah, yang tidak enak tersebut. Haythu yu'maru bijtinabiha. Maka kita ingin melenyapkan bau yang tidak sedap itu dengan menggunakan al-misik. Wajtilabir ra'ihati at-tayyibati, dan untuk menghasilkan dan mendapatkan bau yang wangi atau yang baik. Kama fil masajid, sebagaimana di masjid-masjid. Wassalawat, dan di dalam salat-salat. Wa ghairiha minal ibadat, dan selainnya dari ibadah-ibadah. fakhassa yawmal qiyamati bidzikr fi ba'dir riwayat kama khassa fi qawlihi ta'ala khassa fi qawlihi ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dikhususkan penyebutannya pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat-riwayat hadis bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik pada hari kiamat, dalam riwayat disebutkan dikhususkan hari kiamat di dalam penyebutannya pada setiap atau sebagian riwayat, sebagaimana dikhususkannya penyebutan itu pada firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka pada hari itu la khabir, maha mengetahui. Barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ingin menyebutkan bahwa Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui tentang mereka. Mereka juga diketahui di dunia, Allah maha mengetahui. Tapi dikhususkan penyebutannya di saat itu, ya, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Pada hari itu, hari kiamat, Allah maha mengetahui. Wa atlaqa fi baqiha nadharan ila anna asla afdaliyatihi thabitun fid daraini. Dan tidak menyebutkannya, tidak mengikatnya dengan hari kiamat pada riwayat-riwayat yang lain, itu sebagai sebuah pelajaran bahwa asal dari keutamaan bau mulut itu thabitun fid daraini. Thabit artinya ada di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi disebutkan yaumal qiyamah itu adalah sebagai pemberitahuan tentang hari pembalasan, bahwa ternyata bau mulut itu lebih dalam timbangan dibanding minyak mizik. Di riwayat-riwayat yang lain tidak disebutkan. Ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa keutamaan itu atau pokok pangkal keutamaan itu memang ada di dalam dua negeri. Negeri akhirat dan negeri dunia. Dalam riwayat disebutkan di negeri yaumal qiyamah, yaitu hari akhirat, untuk menjelaskan memang benar-benar lebih wangi dibanding dengan minyak misik. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ingin meluruskan. Ya, bukan meluruskan, artinya ingin memberitahukan. Ya, nanti akan disebutkan rojihnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa keutamaan bau mulut orang yang berpuasa itu di dunia dan juga di akhirat. Qultu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qultu minal ajib radduhu ala Abi Muhammad bima la yunkiruhu Abu Muhammadin wala gairuhu. Sesuatu yang mengherankan, yaitu bantahan Abu Amr ibnu Salah terhadap Abu Muhammad, ya, Izzuddin bin Abdissalam, Abu Muhammad, bantahan ibnu Salah terhadap Abu Muhammad sangat mengherankan kepada beliau. Bima la yungkiru Abu Muhammad, sesuatu yang tidak diingkari oleh Abu Muhammad dan tidak pula selainnya. Apa itu? Perhatikan baik-baik bahwa Ibnu Salah di dalam membantah pendapatnya Abu Muhammad membawakan riwayat atau syurah hadis yang mengartikan atau mensyarah bahwa wangi itu maknanya adalah pahala dari Allah, sanjungan dari Allah buat yang berpuasa di dunia, dan ridha Allah Azza wa Jalla terhadap amalannya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimah. Aneh. Bantahan Ibnu Salah terhadap Abu Muhammad, bantahan yang tidak diingkari oleh Abu Muhammad wala gairuhu. Fa innal ladzi fassara bihi al-istithabah al-madhkurata fid dunya bi thana'illahi ta'ala 'ala as-sha'imin wa ridahu bi fi'lihim amrun la yunkiruhu muslimun. Sesungguhnya yang ditafsirkan istithabah yang disebutkan di dunia, ya, itu adalah pujian Allah terhadap orang-orang yang berpuasa dan ridha Allah terhadap perbuatan mereka, perkara yang tidak diingkari oleh seorang muslim pun. Siapapun yang melakukan ketaatan, ya memang disanjung, dipuji oleh Allah dan diridhai perbuatan itu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Ibnu Salah di dalam membantah Abu Muhammad menggunakan ini, barakallahu fikum, fa inna Allah ta'ala qad athna 'alaihim fi kitabihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka di dalam kitabnya, wa fima ballaghahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memuji melalui apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa radhiya bi fi'lihi, dan Allah meridhai perbuatannya. Fa in kanat hadhihi hiyal istitabatu, kalau ini yang dimaksud dengan wangi itu, fayara syaikhu Abu Muhammad la yungkiruha, maka Abu Muhammad tidak mengingkari. Kalau orang berpuasa itu mendapatkan pujian dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walladhi dhakarahu syaikhu Abu Muhammad anna hadhihi ra'ihata innama yadhaharu tibuha ala tibil misik fil yawmil ladhi yadhharu fihi tibu damis syahid. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad bahwa bau wangi ini akan nampak wanginya melebihi wangi misik pada hari nampak padanya bau darah orang yang mati syahid, maksudnya pada hari kiamat. Abu Muhammad rahimahullah Izzuddin bin Abdussalam menyebutkan bahwa bau wangi itu pada hari kiamat, sebagaimana bau wanginya darah orang yang mati syahid. Wa yakunu karaihatil misik, maka bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau minyak misik. Wala raiba anna dhalika yaumal qiyamah, dan tidak ada keraguan lagi kalau itu terjadi pada hari kiamat. Ya, kan di atas disebutkan yang menguatkan pendapat Abu Muhammad adalah hadis tentang orang yang berlumuran darah di medan tempur. Orang yang mati syahid ini kelak pada hari kiamat bercucuran darah menghadap Allah Azza wa Jal, maka bau darahnya itu bagaikan minyak misik. Ini yang memperkuat atau yang menguatkan pendapat Abu Muhammad. Beliau berdalil menguatkan itu dengan hadis terkait dengan mati syahid. Artinya ini semuanya terjadi pada hari kiamat. Fa inna sha'ima fi dhalikal yawm yaji'u wa rahatu famihi wa raihatu famihi athyabu min raihatil misk. Sesungguhnya orang yang puasa pada hari itu datang dan mulutnya lebih wangi baunya dari minyak misik. Kama yaji'ul maqlumu fi sabilillahi azza wa jalla wa raihatu damihi kadzalik. Sebagaimana orang yang terluka di jalan Allah azza wa jalla, orang yang terluka di jalan Allah Azza wa Jal, dan bau darahnya demikian juga. Maksudnya seperti bau minyak misik. La siyama wal jihadu afdalu minas siyami. Terlebih jihad itu lebih afdal, lebih utama minas siyami dari puasa. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini yang dipegang oleh Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, yaitu bau mulut yang wangi bagi orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik, itu terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana seseorang yang terluka di dalam jihad, maka nanti ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, luka itu bercucuran darah sebagaimana di dunia, namun baunya seperti bau minyak misik. Dan beliau menjelaskan jihad itu lebih utama dari puasa. Lebih utama dari puasa. Barakallahu fikum. Fa in kana tibu raihatihi innama yadhhar yaumal qiyamah fa kadzalika shaimi. Maka di saat atau tatkala atau jika bau wangi darah orang yang berjihad itu nampak terang jelas pada hari kiamat, demikian juga fakadzalika shaim, demikian juga yang berpuasa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi bahwa ini pelajaran dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam mendudukkan khilaf di kalangan para ulama, meluruskan yang memang butuh untuk diluruskan. Barakallahu fikum. Begitulah ulama kita rahimani wa rahimakumullah mendidik dan mengajari kita untuk mengatakan yang salah dan menjelaskan kesalahan siapapun yang salah. Siapapun yang salah. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin Anda akan mengatakan, ya akhi, kan wajib kita untuk menjaga kehormatan. Oh iya, benar. Namun kesalahan itu ya tetap harus dijelaskan salah. Tidak berarti ketika kesalahan itu dijelaskan bahwa itu adalah salah, lalu kemudian sikap ini menghancurkan kredibilitasnya, kehormatannya. Ya enggak. Ya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Beda halnya kan kalau kita melihat orang salah, lalu kita mencela, mencaci maki, mencerca, menjelekkan, menjatuhkan. Ya ini yang tidak benar. Tapi di saat seseorang menjelaskan kesalahan, barakallahu fikum, itu adalah kewajiban siapapun yang salah. Ya, mungkin dia adalah guru kita, mungkin dia adalah ustadz kita. Bila salah, kita barakallahu fikum, ya, mengatakan itu salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu di situ ada adab untuk kita kemudian barakallahu fikum menyampaikan kesalahan itu. Dan kalau kesalahan itu wis tersebar ke sana kemari, ndak ada para ulama mensyaratkan wis dinasihatkan dulu kesalahannya wis tersebar. Iya? Tidak ada kemudian syarat semestinya kita nasihatkan dia ini itu. Kesalahannya sudah tersebar. Jadi membantah kesalahan tersebar itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan banyak alasan. Ketika dibantah kesalahannya yang sudah tersebar, ya akhi, dia belum menasihati saya. Oh, tidak ada. Tidak ada syarat kemudian Anda harus dinasihati. Oh, kesalahan sudah tersebar. Ya, barakallahu fikum. Terkadang itulah sebuah apa yang kita sebutkan penyakit. Terkadang ada rasa berat untuk kita mencabut kesalahan dan kekeliruan barakallahu fikum. Ya, rasa berat rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk mencabut kesalahan dan kekeliruan. Maka jikalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, seseorang akan terus berada dalam kesalahan. Dia menganggap bahwa dengan mempertahankan kesalahan itu akan menjadikan dia mulia. Tidak. Dengan dia menyebutkan, menjelaskan kesalahannya itu, maka dia akan tetap menjadi orang yang terhormat. Ya, rujuk kembali, meninggalkan kesalahan itu, tidak kemudian menjadikan dia terendahkan dan terhinakan. Bagaimana akan dihinakan oleh orang sementara Allah Azza wa Jalla telah mengangkat dia? Ya, barakallahu fikum. Maka kejahatan fitnah terakhir ini tidak mempedulikan. Orang salah kembali bertaubat, tidak ada pintunya. Tetap dijatuhkan dengan kesalahan. Haddadiyatul judud. Ya, fitnah haddadiyah baru. Demikian kejahatannya sangat-sangat besar barakallahu fikum dalam perjalanan dakwatus salafiyah yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulu fitnah-fitnah sebelumnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga dan melindungi kita dari fitnah ma zahara minha wa ma batan, dari fitnah yang nampak dan fitnah yang tersembunyi. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita keistiqomahan sampai kemudian kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.